Oke. Yang di sebelah sana juga selamat bergoyang buat abang-abangku yang ganteng. Cicak. Tangannya boleh dilambai-lambaikan di atas semuanya dong. Adem-adem. Ceramahnya Sobat Tali. Selamat. nitip kangen udah dikasih spesial buat abang-abangku yang kedinginan. Kedinginan apa?